Mitra Bisnis, saat ini muncul wacana bahwa jabatan Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri sebaiknya juga bisa dipegang oleh orang dari luar kepolisian. Karena sebagai institusi penegak hukum di bawah Presiden, posisi Kapolri dengan Jaksa Agung sama. Dan dulu, Jaksa Agung juga pernah dipegang orang dari luar kejaksaan. Ketua DPR RI pun sudah menyetujui gagasan tersebut. Bila pemerintah dan DPR memang sudah sepakat, maka hal itu mungkin saja dilakukan. Tapi sebelumnya, tentu Undang-Undang Kepolisian harus diamandemen terlebih dulu. Namun yang tidak setuju dengan gagasan tersebut khawatir kalau itu terjadi, maka kepolisian bisa tidak independen lagi dan akan mudah ditarik kepentingan partai politik. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi hukum Petrus Balapationa. Pak Petrus, bagaimana komentar Anda? Kalau saya melihatnya, kita harus melihat kepada undang-undang kepolisian. Saya baca di undang-undang kepolisian itu, syarat-syarat menjadi pimpinan kepolisian itu ada mekanismenya, saya lupa pasalnya, tapi itu di dalam undang-undang kepolisian. Tapi ini kan wacana politik ya, bahwa kalau toh misalnya orang nomor satu di kepolisian itu bukan polisi karir, itu menurut saya itu lebih baik karena dia tidak mempunyai ikatan masa lalu dengan bawahannya. Maksud saya begini, kalau dia orang yang dari luar sistem kepolisian, dari bukan orang karir, artinya kalau bawahannya nggak benar itu dia tidak sungkan untuk melakukan tindakan. Karena apa? Kalau dia itu dari karir, kan mereka sama-sama dalam satu institusi itu kira-kira sudah sama-sama ngerti, sudah sama-sama tahu kelakuan, kok Bapak mau menindak saya? Kira-kira temannya mengatakan begitu misalnya. Jadi kalau ini wacana politik, menurut saya sesuatu yang baik. Jadi Anda melihat ini hal yang positif ya? Tujuan positifnya adalah bahwa kalau orang luar dari kepolisian, tentu dia tidak akan sungkan, dia tidak akan ada keseganan untuk menindak sesamanya. Contohnya sekarang begini, kalau kasus rekening polisi itu, sebenarnya kalau pimpinannya tidak sungkan atau dalam tanda petik, mungkin ada sesuatu dengan bawahannya, tentu dia segan bertindak kan? Iya. Ini contoh. Tetapi kalau seandainya atasan itu bersih dan tidak punya masa lalu yang kurang baik, tentu bawahannya juga tidak akan, katakanlah kita tidak tahu apa diancam atau hanya diberitahu. Kalau Bapak buka ini, kami juga buka yang lain. Kan bisa saja. Jadi seperti jabatan politis dong? Jadi menurut saya, sistem pengangkatan kepolisian itu kan boleh dikatakan sebagai jabatan politis. Contoh begini, ketika dulu Jaksa Agung, orang itu dari luar kejaksaan. Saya masih ingat, orang yang semula itu pengacara, Marjuki, Rahman Saleh, toh dia ibaratnya kalau staff dia, orang-orang di sekitar dia tidak bersih, dia juga ada rasa segan. Karena ibaratnya dia juga tidak pernah ada urusan. Ini contoh. Jadi oleh karena itu saya secara pribadi mendukung. Cuman ini kan semua profesi dalam penegakan hukum, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, semua kan punya undang-undang. Oleh karena itu harus disesuaikan dulu dengan undang-undangnya yang membuka peluang bahwa orang di luar karir kepolisian itu boleh menjadi orang nomor satu. Gitu. Demikian Petrus Balapationa dan saya Rizal Andika.